ta'ala, ya sahibai sijni, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua penghuni penjara, ya, sahib di sini bagaimana? Sakin. Demikian dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, sebagaimana ahlu jannah disebutkan ashabul jannah, ashabul nar, ini penduduk surga, penduduk neraka. Wahai dua penghuni penjara, apakah Rabb-Rabb yang disembah oleh orang musyrikin, yang mutafarriqun, yang berbeda-beda, ada di antara mereka yang menyembah patung, pohon, batu, dan semisalnya, apakah Rabb-Rabb mereka yang berbeda-beda seperti itu lebih baik atau Allah subhanahu wa ta'ala yang wahid, yang esa, yang qahar, yang maha mengalahkan segalanya, tunduk kepada Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang wahidul qahar, ada zat yang satu-satunya berhak diibadahi. Ma ta'buduna min dunihi illa asma. Tidaklah kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berhala-berhala, sembahan-sembahan yang kalian beri nama. Samaitumuha antum wa'aba'ukum, yang kalian sendiri yang beri namanya, dan moyang kalian yang berikan nama bagi sembahan-sembahan kalian tersebut. Ma anzarallah biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan dalil bukti akan hal tersebut. Inil hukmu illa lillah, tidaklah ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya, dan hukum Allah yang tetapkan adalah Allah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, memerintahkan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, ini tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berkata, sebrah menasang dirahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa minal ma'lum anna man hadha sya'nuhu, iya, sesuatu yang ma'lum, zat yang demikian keadaannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang qahhar, wa wasbuhu, yang demikian sifatnya, yang tunduk kepadanya segala sesuatu, khairun, tentunya lebih baik, minal alihatil mutafarriqah, dari ilah-ilah sembahan-sembahan musyrikin yang berbeda-beda tadi. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, pohon, batu, dan sejenisnya. Allatihi mujarrad asma, yang semata-mata nama yang mereka sembah itu. La kamala laha, tidak memiliki kesempurnaan. Wala fa'ala daya, tidak bisa melakukan sesuatu. Walihada qala, oleh kata Allah berfirman, ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Ay qasatumuha asma'an, kalian yang memberikan nama kepadanya, diberikan nama dengan Lat, Uzza, Manat, dan yang lainnya. Wa samaitumuha alihatan, kemudian kalian namakan itu sebagai sembahan-sembahan. Wahyala syai, pada itu adalah bukanlah sesuatu yang berhak diibadahi. Wala fiha min sifatul uluhiyah syai, dan tidak memiliki sifat uluhiyah sedikit pun. Qala ma anzalallahu biha min sultan, bal anzalallahu sultan bin nahyi an ibadatiha wa bayan butlaniha. Allah tidak pernah menurunkan dalil untuk menyembahnya, bahkan yang Allah turunkan sebaliknya. Allah turunkan larangan untuk menyembahnya. Allah turunkan dalil yang menunjukkan batilnya sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa illam yunzilillahu biha sultanan, jika Allah tidak menurunkan sultan, dalil akan hal tersebut, lam yakun tariqun wala wasilatun wala dalilun laha. Sampai sini kita baca. Yang pertama kita dapatkan bahwasanya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam sebelum memberikan ta'bir mimpi kepada dua orang yang bersama beliau di penjara ini, ya, beliau manfaatkan untuk mendakwahkan tauhid kepada keduanya. Imma yang pertama karena belum melihat ke orang, kedua orang ini memiliki husnudzan, ya, berbaik sangka kepada beliau sehingga mensifati Nabi Yusuf alaihissalam dengan muhsinin. Inna naraka minal muhsinin, kata keduanya. Atau yang kedua kemungkinannya, kata para ulama dalam sebagian tafsir yang sebutkan, karena harus Nabi Yusuf alaihissalam melihat adanya qabul, iya, orang ini dua-duanya sepertinya, iya, memiliki qabul, bisa menerima al-haq, bisa menerima bayan penjelasan tauhid, ya, sehingga beliau pun sebelum menjawab, iya, sebelum menjelaskan ta'bir mimpi keduanya, ya, yang satu akan beliau jelaskan nanti dalam ta'birnya, dia akan terbunuh. Yang satu akan beli khamar kepada tuannya. Ya, sebelum ini beliau manfaatkan kesempatan untuk mendakwahi kedua orang tersebut. Ya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iktinamul fursah. Ya, kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Ya, kadang sebagian kita merasa minder untuk mendakwahkan apa yang kita ketahui, kita pahami. Alhamdulillah, ya, sebagian besar ikhwan salafiyin memiliki tawadu, ya, memiliki ketawaduan, memiliki, ya, sifat yang baik. Tapi jangan sampai tawadu yang kita diperintahkan untuk memilikinya kemudian menyebabkan kita minder untuk menyampaikan al-haq. Ya, betapa banyak ikhwan yang bukan asatidah, yang bukan ustaz, yang mereka kemampuannya, keilmuannya sama dengan yang lain seperti kita, ya, tapi ketika memiliki kemampuan pendekatan yang menyampaikan ilmu, alhamdulillah dengan sebab beliau banyak orang kemudian mengenal tauhid. Iya, di satu tempat ini nggak ada. Ada ya? Ada Wahmi, ada. Iya, ada Alah, masya Allah. Itu sudah dakwahi sampai ketemu tukang parkir ngobrol. Sebagian lagi bahkan masya Allah sabar melihat anak-anak pang datangi, dakwahi, diajak ngobrol makan. Ya, kita pernah cerita kemarin sampai akhirnya salah satu tukang parkir yang dulunya seperti itulah kebanyakan mereka, baik yang preman, baik yang ini. Kemudian alhamdulillah ngaji. Iya, ngaji akhirnya apa namanya, ta'lim rutin bersama kita. Ya, sampai akhirnya bosnya mecat. Ya, oh, kamu udah beda dengan saya, sudah kamu berhenti dari tukang parkir. Ya, karena melihat dia multazim. Ya, sebagian tempat ikhwan fillah rahimah rahimakumullah ada dengan sebab Allah, yang mudah-mudahan Allah berikan balasan bagi dia, profesor di satu universitas di Jawa Timur sana. Dia semacam apa ya, mungkin salah satu yang jelas punya hubungan dengan mereka-mereka. Iya, dengan sebab ini kenal dakwah, masya Allah, alhamdulillah, undang asatidah. Bahkan terakhir undang ini Salukman ngisi di UNAIR. Alhamdulillah. Ini ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemampuan kita memberikan pendekatan kepada yang lain, memberikan bayan, memanfaatkan. Ya, iktinam al-furas, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk berdakwah, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.